Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah فأما حديث أسامة kita masih pada topik pembahasan yang berkaitan dengan syubhat mereka. Di antaranya kisah dari pengingkaran Rasul alaihi salatu wassalam terhadap Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma ketika membunuh seseorang dalam peperangan karena orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Ya, paham syubhatnya ya. Usama diingkari oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah peperangan. Beliau radhiyallahu anhu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kata mereka ahli syirik, dalam hadis ini kata mereka jelas terdapat dalil bahwa orang mengucapkan la ilaha illallah terjaga darahnya, tidak bisa dibunuh. Tidak dikatakan orang tersebut kafir yang itu halal darahnya dan hartanya. Atas mengapa kalian ayyuhal wahabiyun, dengan mereka mengatakan kami kafir, mengatakan kami halal darahnya dan yang lainnya. Ini syubhatnya mereka. Maka secara ijmal sudah lewat bersama kita. Ya, secara ijmal sudah lewat. Namun sekarang ingin dirinci tentang kisah bersama ini. Qala fa innahu qatala rajulan idda islam bisababin annahu dhanna annahu madda' al-islam illa khawfan ala damih wa malihi. Warrajulu idha azhar al-islam wajabal kaffu anhu hatta yatabayyana minhuma yukhalifu dhalik. Kata Syekh, kisah Usama ini yang dimana beliau radhiyallahu anhu membunuh seseorang yang mengaku Islam bersyahadat karena sebab beliau radhiyallahu anhu berkeyakinan, menduga, karena kondisinya juga kondisi perang ya, kondisi perang itu ya hitungannya ini pedang, resikonya kalau enggak membunuh ya terbunuh. Pedang berada di antara kepala-kepala kita. Dalam hitungan sepersekian detik, nyawa bisa saja melayang, kan seperti itu. Enggak bisa, enggak mungkin seorang mikir kelamaan ini. Nah, Usama menduga orang ini tidaklah mengatakan la ilaha illallah, mengklaim keislaman, kecuali karena dia itu takut saja. Khawatir terhadap dirinya, terhadap darahnya, hartanya. Nah, ya, ini kisahnya Usama. Maka kata Syekh, seseorang apabila menampakkan keislaman, wajib untuk ditahan darinya. Gak bisa langsung ditindak. Karena dia menampakkan keislaman, di awal perkaranya, kita mengetahui seseorang menampakkan keislaman, ya selesai. Artinya selesai, ditahan, nggak bisa kita langsung mengatakan, oh enggak, dia Islam karena berpura-pura dan yang lainnya. Harus tahan. Ini hukum asalnya. Hatta yatabayyana minhuma yukhalifu dzalik. Dalam perjalanannya dilihat, kalau ternyata tampak darinya perkara-perkara yang jelas menyelisihi al-Islam, menyelisihi tauhid, membatalkan tauhid, ya, nah ini lain lagi perkaranya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, qala wa anzalallahu taala fi dzalika, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu ay fatathabbatu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang kisah yang seperti ini ayat, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjalan di muka bumi melakukan peperangan fi sabilillah fatabayyanu ay fatathabbatu, pastikan dicek, recheck, cross check. Nah, qala fal ayatu tadullu ala annahu yajibul kafu anhu wat tasabbut. Ayat ini menunjukkan wajib baginya orang yang berperang ini untuk kaf, ya, menahan diri. Jika ada seseorang menampakkan keislaman, mengucap la ilaha illallah, wajib untuk menahan dahulu. Jangan terburu-buru. Karena tampaknya, lahirnya dia itu la ilaha illallah. Ya. Dan juga wajib apa? Tasabbut, dipastikan. Qala fa idza tabayyana minhu ba'da dzalik ma yukhaliful Islam. Kutip. Apabila setelah itu sudah dicek, kita menahan dalam perjalanannya, setelah itu dipastikan, diteliti, ternyata orang ini gak sesuai dengan apa yang dia tampakkan awal. Awal menampak keislaman, awal mengatakan la ilaha illallah, kemudian setelah itu ternyata tampak jelas orang ini ternyata melakukan hal-hal yang bisa membatalkan keislaman, ya. Nah, makanya selesai. Kalau sudah jelas orang tersebut ternyata melakukan hal-hal yang untuk keislaman, ya, dalam kondisi peperangan atau misalnya dalam kondisi hidup di negara yang mengatur atau berhukum dengan hukum Al-Quran dan Sunnah, kutil, maka orang seperti ini dibunuh. Rasulullah SAW mengatakan apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh. Artinya ketika seorang melakukan pembatal-pembatal keislaman satu saja, dalam kondisi telah tegak hujah dan yang lainnya, orang melakukan kafiran, melakukan kekufuran akbar, kesyirikan akbar, murtad. Nah, akan dibunuh. Liqaulihi ta'ala fatabayyanu. Kenapa? Karena Allah mengatakan fatabayyanu. Suruh ditelusuri. Ya. Kalau enggak ada hukum, ketika seorang menampakkan awalnya keislaman, mengatakan syahadat la ilaha illallah, setelah itu kemudian sudah selesai. Ini maksudnya syekh. Ya. Orang mengatakan syahadat, menampakkan keislaman, selesai sampai sini perkaranya. Enggak ada faedahnya Allah mengatakan fatabayyanu atau fatanam. Enggak ada faedahnya Allah menyuruh kita untuk memerintahkan tasabbut, cross check, pemastian. Ini selesai sudah. Nah, apa bedanya? Nah, yang kata Syekh, walau kana yuktal idza qalaha lam yakun litatsabbuti makna. Apabila dia langsung dibunuh ketika mengatakan la ilaha illallah, langsung dibunuh, ya ngapain tatsabbut? Seperti itu. Ya. Paham ya maksudnya dari Syekh ini ya. Kisahnya Usama ini bukan berarti kemudian orang mengatakan la ilaha illallah itu sudah secara mutlak tertahan darah dan hartanya, tidak. Namun dari kisah Usama ini yang perlu kita ketahui fikih dari hadis ini adalah ketika orang awal menampakkan keislaman, kita harus menahan karena zahirnya seperti itu. Harus kita menahan. Ya. Awal orang menampakkan keislaman, setelah itu diteliti, diperhatikan. Apabila setelah itu kemudian dia bagus keislamannya, melakukan syariat Islam, tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, ya alhamdulillah. Namun ternyata kalau setelah itu tampak dari dia bahwa dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, ya hukum tadi awal itu awal. Setelah tampak bahwa dia melakukan pembatal keislaman, ya ini sudah hukumnya hukum murtad. Ini maksud dari Syekh rahimahullahu ta'ala. Nah, wala wa kadzalika al-hadithul akhar wa amsalihi aw amsaluhu, dan begitu juga hadis yang lain dan yang semisalnya. Ya, ada beberapa kisah dari kisah-kisah yang mirip dengan hadis Usama bin Zaid. Maknahu ma dzakarnahu, artinya dari hadis tersebut maknanya apa yang telah kita sebutkan. Anna man adhara tauhid wal islam wajabal kafanhu ila antabayana minhu ma yunaqid dhalik, yaitu makna dari hadis ini sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya bahwa seorang yang menampakkan tauhid dan Islam wajib untuk ditahan darinya sampai jelas perkaranya dari dia apa-apa yang membatalkan keislamannya tersebut. Nah, wad dalilu ala hada, dalil yang menunjukkan tentang ini. Tentang apa itu? Wad dalilu ala hada, perkara yang menunjukkan atau dalil yang menunjukkan tentang perkara ini. Apa itu perkara ini? Abu Nadifah, apa perkara yang barusan kita sebutkan? Harus bisa loh, ini anak udah ngomong banyak ini. Ini sudah berapa liter ini kalau dikumpul. Apa barusan lah nang menjelaskannya apa? Tentang perkara apa? Ya, orang kalau menampakkan keislaman, sampai jelas melakukan membatalkan keislamannya, ya. Nah, kata saya dalilnya perkara ini, seorang ketika awal menampakkan keislaman harus ditahan, nggak bisa langsung dihukumi kafir sampai jelas bahwa dia ternyata melakukan membatalkan keislaman. Dalilnya adalah apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwallazi qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah, dialah yang mengucapkan, aqatal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Kepada Usamah, ya. Ya. Apakah engkau membunuhnya setelah mengucap la ilaha illallah? Wa qala, dan beliau pula lah yang mengatakan, umir tuan uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Jadi ar-rasul, dalil bahwa perkara ini orang menampal Islam awalnya sampai harus ditahan, namun kalau setelah itu tampak bahwa dia melakukan kepada keislaman, maka dia dihukumi kafiran setelah melihat tegak hujah, syarat-syarat dan yang lainnya, ya. Kemudian dia dibunuh. Dalilnya apa? Ini loh, Rasulullah ini adalah orang yang mengatakan kepada Usama, ya, engkau yang membunuh, apakah engkau membunuh dia setelah mengucap la ilaha illallah? Betulnya Rasulullah alaihi wasallam adalah orang yang mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini Rasulullah yang ngomong ini memang, ya. Artinya suruh menahan dari la ilaha illallah. Beliau pula lah huwallazi qala fil khawarij, beliau pula lah alaihi salatu wasallam yang mengucapkan bersabda tentang khawarij, ainama lakitumuhum faqtuluhum lain adraktuhum la'aktulannahum qatla'an. Beliau alaihi salatu wasalam orang yang memerintahkan untuk menahan apabila ada seorang mengatakan la ilaha illallah. Jangan langsung dibunuh. Ini Rasulullah alaihi salatu wasalam mengucapkan. Bersama itu beliau ternyata berbicara tentang khawarij. Lain adraktuhum laqatal laqtulannahum qatl ad. Kalau seandainya aku menjumpai mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana kaum Ad dibinasakan. Nah, aina malakitumuhum faqtuluhum. Beliau pula orang yang mengatakan kepada sahabat, kalau kalian menjumpai mereka di mana saja, bunuh mereka para khawarij. Qala ma'a kaunihim min aktsarin nas ibadatan wa dalilan wa tasbihan hatta anna sahaba yahkiruna salatahum indahum wa hum ta'allamul ilma min as-sahaba falam tanfa'hum la ilaha illallah wa la kafatul ibadah wa la iddi'a'ul islam lamma dhahara minhum mukhalafatus syari'ah. Padahal khawarij ini adalah orang yang paling banyak beribadah, banyak mengucapkan tahlil, banyak bertasbih, la ilaha illallah, melakukan ibadah, sholat, puasa. Nah, bahkan sahabat pun memandang remeh sholatnya mereka kalau melihat sholatnya khawarij. Mereka khawarij juga mengambil ilmu dari para sahabat. Falam tanfa'hum la ilaha illallah. Tidak bermanfaat bagi mereka ucapan la ilaha illallah. Walakah satu ibadah, bahkan ibadah yang banyak yang mereka lakukan pun tidak bermanfaat. Klaim bahwa mereka Islam pun tidak bermanfaat ketika tampak dari mereka mukhalafatus syariah. Nah, penyelisihan syariat. Ya, sehingga enggak semua orang yang mengatakan la ilaha illallah itu tetap selamat. Artinya Islam sudah jaminan dia terus muslim. Lah. Nah, betul memang Rasulullah yang mengatakan kepada Usama. Marah kepada Usama. Ketika Usama membunuh seorang mengatakan la ilaha illallah. Betul. Nah, namun dalam hadis-hadis yang lain pun Rasulullah alaihi salatu wasalam jelas menyebutkan kekafiran. Bahkan diperintahkan untuk membunuh orang-orang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman. Nah, qala wa kadzalika ma dzakarnahu min qital yahud. Begitu pula apa yang kami sebutkan dari peperangan Yahud. Yahud itu mengakui mereka bukan orang syirik, mereka bukan kaum musyrikin kufar Quraisy yang tidak paham tentang ilmu. Mereka memiliki ilmu. Tahu mereka la ilaha illallah. Namun tetap diperangi. Kita lihat sahabat Bani Hanifah, begitu pula para sahabat ketika memerangi Bani Hanifah, saudara bersama kita ya. Musailimah al-Kaddar. Qala wa kadzalika arada sallallahu alaihi wasallam an yabzu Bani al-Mustalik lamma akhbarahu rajulun annahu man'u az-zakata hatta anzalallahu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu. Begitu pula Rasulullah alaihi wasallam sudah berazam, sudah mau untuk memerangi Bani al-Mustalik. Ketika ada seorang yang mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka tidak mau menunaikan zakat. Sampai kemudian Allah turunkan, wahai orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa khabar, maka fatabayyanu pastikan. Qala wa kana ar-rajulu kadiban alaihim. Rasulullah sudah berazam untuk mengerangi Bani Mustalik. Karena ada seorang yang memberi khabar, Bani Mustalik tidak mau membayar zakat. Sudah berazam, artinya Rasulullah yang dipahami oleh Rasulullah ya sudah khabar itu benar, ternyata orang ini membawa khabar yang keliru. Maka turun ayat, bila kalian datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa khabar, tabayyan, cek pastinya. Nah, kenyataannya ar-rajul kadziban alaihi. Ya, aktualnya ternyata orang tersebut dusta kepada Rasul dan para sahabatnya. Nah, sehingga ya sudah enggak jadi. Namun kalau benar diperang. Nah, kenapa? Karena tidak mau membayar zakat padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini syahid yang ingin Syekh tekankan di sini sehingga terbantah syubhat dari kisah Usama. Ya. Qala fa kullu hadha yadullu ala anna muradan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahadith allati ihtajju biha ma dzakarna. Semua ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dari apa yang dimaksud oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis-hadis yang di mana mereka kuburin ahlu syirik berhujjah dengan hadis-hadis tersebut, maksudnya sebagaimana yang kami telah sebutkan pada poin-poin barusan ini, kata Syekh seperti itu. Nah, ya, apa yang disebutkan Syekh? Intinya apa? Intinya apa yang disebutkan Syekh? Nah, apa? Atau Abu Hamzah? Intinya apa yang disebutkan Syekh? Nah, tidak semua orang yang mengatakan la ilaha illallah tertahan darahnya. Syubhatnya mereka bagaimana? Syubhatnya musyrikin, kuburiin dan yang lainnya, syubhatnya apa? Orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah tertahan dari apa ini? Kalau orang yang mengatakan la ilaha illallah berarti dia sudah muslim, tidak boleh diperangi, tidak boleh diburu dan yang lainnya. Dalilnya mereka apa? Karena mereka punya dalil yang mereka mengatakan la ilaha illallah apa yang disebut dari hadis kisah yang sama. Nah, ahsan tabarakallahu fikum. Paham tuh ya, ikhwan? Paham ya? Baik, bila huna hal min sa'il yas'al falyatafadhal. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nanti di grup baru tanya. Kalau ada pertanyaan catat dulu, kecuali kepepet ya sudah, tapi kalau masih bisa terus ya abdulnya ya sampaikan aja di apa di talim. Sebetulnya bukan tidak mau menjawab kalau memang bisa, kalau nggak bisa ya gimana, nggak bisa nggak punya jawaban ya nggak dijawab. Namun terkadang anak khawatir saja, akhirnya kecenderungan orang enggan untuk datang ke majelis ilmu. Nah, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tertunda, catat saja di kertas. Nanti insyaallah ditanyakan di taklimnya siapa saja dari kalangan asatidz Ahlussunnah. Nah, seperti itu. Mana Bu Lutfi? Nah, Bu Lutfi. Kalau sudah ada pertanyaan belum terjawab apa itu? Lupa nah sekarang. Kalau sudah mas taklim lupa. Baik, insyaallah. Kita insyaallah ya, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadal. Tentang orang yang membunuh dan yang terbunuh, tidak tahu ibadah kecil. Nah, bagaimana jika orang yang terbunuh tersebut dia tidak ada niat untuk membunuh, misalkan dirampok atau di atas itu, apakah dia dan berarti dia membunuh maka dibunuhnya? Nah, lain. Pertanyaannya orang yang membunuh dan dibunuh kan sama-sama masuk neraka. Ini kan kisahnya bagaimana? Idal taqa al-muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtul finnar. Seperti itu kata Rasulullah SAW. Bila dua orang muslim berjumpa dengan kedua pedangnya, ya, maka alqatilu wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh finnar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, hadza alqatil fama bal maqtul. Nah, ini ya Rasulullah, ini orang yang membunuh jelas kami paham. Nah, terus bagaimana? Ada apa dengan orang yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Fa innahu qad hamma dan azama bi fatri akhihi, apa maqal Musa alaihi salatu wasallam. Karena di yang terbunuh itu juga mau membunuh sebetulnya. Hanya ya kalah perang, duel kalah. Sama-sama bawa celurit, bawa pedang. Mau saling bunuh-bunuhan. Nah itu yang al-qatil wal-maqtul binar. Memang sama-sama mau bunuh-bunuhan seperti itu, bawa pedang. Bukan sekedar berkelahi ya. Buktinya bawa pedang, berarti memang mau niat. Nah ini ya seperti ini al-qatil wal-maqtul binar. Adapun kita enggak ada niat apa-apa dihadang oleh begal, mau apa namanya, merampas, mengambil, lawan sih. Nah, seperti itu. Araita ya Rasulullah in qatalani, pantas syahid. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila dia membunuh aku? Pantas syahid, kata Rasulullah. Araita in qataltu, bagaimana ya Rasulullah apabila aku membunuhnya? Fahuwa binah. Nah, orang tersebut binah kata pantas. Nah, ini kan kasusnya berbeda seperti itu ya. Sehingga lihat apa alasannya. Bunuh membunuhnya ini apa sebabnya, bagaimana kronologisnya, bagaimana seperti itu. Baru. Kenapa tadi ada Nabila? Tadi butuh dipancing dulu. Bagaimana dengan kebiasaan di masyarakat suatu wilayah? Di mana masyarakat lembut kebiasaan dengan membawa senjata kemana-mana? Ya kalau memang tidak dilarang oleh penguasa setempat, pemerintahnya memang memperbolehkan, nggak ada masalah. Membawa tadi itu maksudnya dengan pedangnya itu bukan sekedar membawa pedang, ya. Namun memang membawa pedang untuk membunuh tadi itu bukan sekedar membawa pedang. Sehingga kalau memang di suatu negara, di suatu negeri pemerintahnya tidak melarang ya membawa senjata, enggak ada masalah. Seperti itu. Nah. Oh, terjadi seperti itu apa enggak masuk terkena? Niatnya apa dia sekarang? Dia membunuh kenapa? Nah, itu tadi kronologisnya bagaimana sekarang? Karena bawa celurit nih, kan. Bawa apalah misalnya, buat jaga-jaga saja kan gitu misalnya, karena di daerah tersebut rawan, ada orang terus mau merampok kita, membunuh kita, kita lawan dia terbunuh, dia di neraka, kita yang terbunuh, kita syahid. Seperti itu, tinggal dilihat apa latar belakang. Hadis yang tadi al-qatil wal maqtul binar itu memang niatnya sama-sama bunuh tanpa ada sebab syar'i, ya, yang dibenarkan syar'i. Nah, apa misalnya rebutan tanah misalnya, ya, atau karena yang satunya mencuri barang yang ini. Loh, mencuri itu kan terlarang, tapi bukan suatu pembenaran untuk dibunuh kan seperti itu. Ya, tinggal dilihat alasannya. Namun ini memang benar-benar mau karena masalah dunia, masalah rebutan apalah yang lainnya, masalah uang, akhirnya sampai bunuh-bunuh. Nah, ini al-qatil wal maqtul binar, yang dibunuh dan membunuh di neraka tempatnya. Seperti itu. Nah, iya. Yang penting dengan syarat pemerintah atau penguasa setempat mengizinkannya. Ya, dahulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya biasa membawa pedang. Biasa. Nah, seperti itu. Di sekarang di sebagian negara juga kebiasaannya, budayanya masih diperbolehkan. Di negeri Yaman ketika berawalnya senjata bebas. Seperti itu. Nah, ini enggak ada masalah seperti itu. Nah. Baik. Nana maksud kok. Kalau yang dulu kan. Nah. Cuman kalau yang membunuh hati-hati. Masalah kekafiran ini lain lagi perkaranya. Masalah bunuh-membunuh atau masalah orang masuk neraka itu tidak melazimkan orang tersebut kafir. Seperti itu ya. Ini sehingga harus dibedakan yang pertama ini. Membunuh dosa besar, namun membunuh itu bukan kekufuran. Nah, tentu ancamannya masuk neraka. Namun itu bukan satu kekafiran. Namun ala kulihal, baik. Orang membunuh, terus taubat bagaimana? Ya sudahlah, kata Rasulullah SAW, at-taubatu tajubbu ma qabla. At-taubat itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Namun kan taubat. Taubat ya taubat nasuha yang benar. Gimana caranya orang membunuh bertaubat? Nah, ya kan? Kalau sudah dia bertaubat, yang dibunuh itu walinya tidak terima, misalnya pengadilan memutuskan untuk dikisar, ya sudah dia harus siap. Kalau enggak, ya dia membayar diat. Nah, yang penting kalau taubat betul-betul, ya tentunya masing-masing nasihat mungkin pada beberapa perkara ada perbedaan cara taubatnya. Namun secara umum kalau dia sudah betul-betul bertaubat, menyesal, berusaha untuk tidak mengulangi, ya berazam apa namanya, menyesal, meninggalkan perbuatan tersebut, berazam untuk tidak mengulangi, ya sudah. Nah, ya, nah, kulli ibadiyal ladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Nah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Kisahnya 99 apa? Pembunuh 99 digenapkan 100. Nah, masuk surga orang itu. Seperti itu. Ya kan, kisah sudah antum ketahui semua. Sehingga kalau taubat sudah lain lagi perkara. Barulah itu dari. Semoga Allah memberikan kita syukur dan kasih karunia.